Mitra Bisnis Tempo menulis, pemerintah pusat menilai banjir di Jakarta disebabkan oleh kesalahan pemerintah daerah yang belum berhasil menyelesaikan beberapa proyek untuk mengatasi banjir itu. Sementara Gubernur DKI Jokowi mengatakan, banjir yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang memiliki wewenang mengelola 13 sungai besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Ya, masalahnya bukan persoalan pada masalah teknisnya ya, secara strukturnya ya, tapi terkait dengan masalah pada persoalan tata ruangnya gitu ya. Jadi banjir itu kan hanya sebab ya, akibat ya, dari proses terjadinya penyimpangan pada konteks pemanfaatan ruang. Misalnya pemanfaatan ruang untuk ruang sempadan sungai yang harus bebas dari bangunan dipakai, perizinan yang tidak terkendali. Kemudian persoalan perilaku. Nah, kalau hanya pendekatan pada pendekatan-pendekatan struktur, itu agak repot. Karena masalahnya kita hanya membangun-membangun. Dan terbukti uang yang kita keluarkan bertahun-tahun untuk mengatasi masalah banjir, banjirnya tidak pernah selesai. Ya, banjirnya tetap terus ada. Ya, persoalannya adalah pengendaliannya. Kalau pada sisi membangun dan membangun sih oke. Tidak semua orang bisa punya anggaran untuk kesana ya kan. DKI bandingkan dengan tetangga kiri kanannya. Akan beda kemampuan. Jadi dalam hal ini menurut pengamatan saya, dan banjir pun tidak menjadi prioritas buat masing-masing daerah. Buat DKI itu prioritas utama, tapi buat Bogor dan Depok itu kan tidak menjadi masalah, karena persoalan mereka wilayahnya lebih aman. Nah, bagaimana dengan Tangerang dan lain-lain? Menjadi persoalan adalah pada daerah yang punya masalah ketika banjir itu betul-betul sudah sulit untuk diatasi, dan dia membutuhkan bantuan besar. Nah, ketika bantuan besar itu dibutuhkan, kewenangannya tidak ada di daerah. Ya, contohnya itu tadi, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ketika kewenangan itu ada di pemerintah pusat kan bukan hanya ngurus Jakarta aja ya kan, ada ngurus di tempat lain. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, pemerintah itu hanya dalam konteks menangani sungainya, tapi tidak menangani masalah manusianya, pembinaannya, pemanfaatan ruangnya, perilakunya, gitu kan. Sekarang kan berebutnya hanya pada konteks merebut pekerjaannya, ya kan. Pekerjaan yang direbut supaya ada kerjaan, gitu kan. Jadi konteksnya itu seperti ujung-ujungnya proyek lagi. Aturannya kan kita melihat bagaimana supaya masalahnya tidak menjadi lebih parah lagi, sehingga tidak perlu proyek. Tapi pemerintah mengatakan, kalau ada proyek, pemerintah tidak kerjaan. Ya kan? Nah, jadi di sini menurut saya pendekatannya, sekali lagi, jangan hanya pada pendekatan-pendekatan yang bersifat fisik, tapi juga harus ditekankan pada kebijakan-kebijakan yang lebih luas. Khususnya pada aspek pengendalian. Jadi klaim-klaim yang terkait dengan ini pekerjaan saya, ini kewenangan saya, itu saatnya ditinggalkan. Mari berkoordinasi. Pusat membantu daerah, misalnya terkait dengan tata ruang. Pengendaliannya bagaimana? Bantu teknisnya, bantu sumber dayanya, bantu proses perizinannya, bantu pembongkaran bangunan-bangunan yang melanggar aturan, itu bisa diselesaikan. Misalnya contoh bagaimana Bogor bisa menyelesaikan persoalan membongkar bangunan-bangunan itu jika persoalannya tidak punya anggaran. Kalau bantu dengan DKI, aturannya bantu oleh pusat supaya masalahnya bisa diatasi. Oke, ya, kembali kepada konteks persoalannya, karena semuanya dibagi kewenangannya, karena sungai itu kan lintas wilayah, tidak boleh disekat administratif, maka yang lintas wilayah itulah pusat punya otoritas untuk ke situ, dia bisa ke Bogor, ke Depok, sini, dan dia harusnya menjembatani apa yang dibutuhkan oleh Depok, apa yang dibutuhkan oleh DKI. Jadi persoalannya pada saat DKI dengan Depok berkonflik, mana pusatnya? Ya kan? Jangan dimediasi oleh media, itu akan lebih panas lagi. Nah, ya kan? Pusat masuk, ini apa yang dibuat di Depok. Jadi tidak perlu-perlu, cuman kalau memang ada keluhan terkait dengan penyebab, maka konteksnya itu adalah pada konteks pengendalian di masing-masing daerah. Konteksnya adalah konteks pemanfaatan ruangnya, bagaimana dikendalikan supaya tidak terjadi banjir lagi. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.